Zakaria. Jadi dia menjadi pemimpin atau dia pokoknya yang menentukan, memutuskan segala aspek kreatif yang ada dalam produksi. Itu sutradara. Kameramen pun ketika dia sudah goyang-goyang kameramen, walaupun menurut dia gambarnya bagus, tapi menurut sutradara enggak, dia disebut sutradara. Gitu. Jadi sutradara punya wewenang, wewenang yang apa namanya yang nomor satu lah di dalam produksi, bisa di lapangan gitu kan. Itu dia punya wewenang dalam di semua aspek kreatif. Gitu. Jadi artinya dia nggak mikirin pembiayaan ya, dia nggak mikirin budget apa segala macam. Gitu. Nah, masalah budget dia akan konsul dengan produser. Ketika bilang, aku mau dengan orang lari di atas air gitu. Jadi pendekar lari di atas air, bukan pendekar lagi ya. Lari di atas air. Tapi produsernya bilang, karena yang masih adegannya, cuman kayaknya budgetnya gak ada nih bang. Oh gitu ya, yaudahlah. Jalan aja di atas pasir gitu. Soalnya dia bisa juga ngeluarin jurus di atas pasir kan. Nah itu kan, bisa pakai budget. Jadi bisa produser. Nah produser itu kerjanya itu memanage produksi itu kan. Dia termasuk produksi budgeting segala macam kan. Itu produser. Beda produser dengan sutradara itu. Nah sutradara pure dia ngurusin aspek kreatif. Misal ini filmnya akan seperti ini gitu kan. Dia yang punya, dia akan menanamkan truk dalam film itu gitu. Itulah sutradara. Nah penulis skenario itu kan, penulis skenario hanya nulis sebenarnya. Hanya tulis skenario yang kan nanti dari skenario yang itu akan menjadi kitabnya syuting gitu. Jadi by skenario itu akan dipegang sama setiap departemen ya, terutama aktornya untuk membaca, sutradara, kemudian semuanya semua departemen akan bergantung berpanduan pada skenario itu. Jadi penulis ya sudah, dia kerjanya penulis, dia nggak perlu turun ke lapangan juga, kerjanya sudah selesai ketika dia skripnya dan log itu penulis. Kemudian kameramen ya sudah, kameramen menerjemahkan keinginan sutradara ke dalam bahasa gambar gitu. Yang tadi dari teks gitu kan, ke gambar dengan konsultasi dengan sutradara. Ini sutradara pengen gambarnya seperti apa, itu harus ngobrol, jangan sampai nggak ngobrol. Tapi sutradara kembali sejago-jagonya kameramen yang digambar, ambil angle segala macam, kalau sutradara bilang ini nggak cocok tuh gambarnya, ya enggak boleh. Gak boleh marah juga ketika gambarnya kurang tuh, gambarnya jangan getar atau segala macam. Gak boleh marah kameramennya. Jadi sudah sutradara itu harus paling galak di lokasi itu. Gitu. Jadi kemudian masalah yang tadi tentang itu saya sangat tertarik ketika ya sifatnya seperti ini, bahkan juga segala macam itu tentang ini pokoknya sangat lengkap lah ketika nanti mungkin kita bisa berkolaborasi tentang apapun itu yang terutama masih di bidang film gitu kan, asal jangan bekerja sama di bidang kuliner gitu, saya nggak ngerti gitu kan artinya. Welcome lah, apa aja mungkin saya kan bisa sekali mungkin bisa singgah ke apa ini namanya tempat pesantren Darul Ulum. Oke, Darul Ulum, saya pernah syuting di sana malam-malam syuting apa film horor di atas di perpustakaan, mungkin teman-teman pernah dengar juga yang akhirnya jadi kontroversi ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Mungkin kalau masih ada pertanyaan mungkin kita bisa ngobrol di luar aja. Ini kita selesaikan aja, silahkan berjumpa-jumpa persiapan buat besok, yang mau bikin belum, mau ngobrol di